para tukang sayur, para tukang servis all sepatu, tukang ikan, tukang daging, dan juga tukang es batu. Para pembantu, para tukang sapu, yakinlah pelumu akan berguna bagimu. Semua tukang koran, majalah, dan kulit bangunan, tukang jualan jajanan, juga tukang tambal ban. Bisa pas satu-satu, jangan lelah terus maju. Ingatkan dirimu adalah keluargamu. Wah! Dari siang sampai malam, kadang panas, kadang hujan, mengandalkan pada bekerja melawan dunia kejam. Dapat hasil lumayan, kadang dipalagi teman, tapi kau bertahan, kau adalah seorang pahlawan. Sopir metro mini dan para sopir angkutan, sopir truk gandengan dan para pengantar kiriman, semua tuh.